سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور Demi Gunung Sinai, وكتاب مسطور dan demi kitab yang ditulis في رق منشور, pada lembaran yang terbuka. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan, demi lautan yang penuh gelombang. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Yawma tamuru as-sama'u mawra. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Yawma yud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika mereka diseret ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar ataupun tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasab rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Di dalam surga itu, mereka saling mengelurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu di tengah-tengah keluarga kami, kami merasa takut akan diazab. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembah Allah sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang. Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka berilah peringatan. Karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka berkata, Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kalian. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata, Muhammad mengadang-adakan Al-Quran ini? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Bal ya'tu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Am lahum sulamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang dengan membawa keterangan yang nyata. Am lahul banatu walakumul banun. Ataukah pantas untuk Allah anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan yang gaib lalu mereka menuliskannya? Am yuriduna kayda falladzina kafaru humul makidun. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya? Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun marqum. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.